Sugeng lelenggahan kanthi mardika ing penggalih sumangga. Juga buat calon mantene putri Mbak Titin Fatmawati. Thank you. kerja bareng Karisma. Kita mau produksi.